Dulu kita berasal dari rahim perut yang sama. Mau orang Bugis, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Melayu, semuanya berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Yang tidak berasal dari rahim Hawa cuma satu, Charles Darwin. Karena dia katanya keturunan monyet. Adapun kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama, yaitu rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Satu rahimnya, tapi kemudian anak pinak lahir cucu cicit. Saya masuk ke rahim emak saya, bapak masuk ke rahim ibu bapak, ibu-ibu masuk ke rahim ibu-ibu sekalian. Maka kita pun terpisah ke dalam perut rahim bermacam ragam. Saya tak pernah minta, tak pernah request, tak pernah malaikat datang bawa secarik kertas, Abdul Somad mau minta masuk ke perut siapa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Ditakdirkan Allah masuk saya ke perut orang Melayu, maka saya pun menjadi Abdul Somad orang Melayu. Ada yang ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara, tapi akhirnya jadi ustaz masuk Islam. Itulah dia ustaz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dibaca dari kanan. Siapa dia? Ustaz Nababan. Ada yang masuk ke dalam perut orang Sulawesi Utara, akhirnya mencari hidayah, dapat gelar doktor dalam agama Kristen. Setelah belajar, mendapat jabatan rektor di sekolah tinggi agama Kristen. Belajar, mencari hidayah, dikasih Allah hidayah, masuk Islam. Itulah dia namanya Ustaz Yahya Waloni. Ada pula yang ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut orang Cina. Matanya sipit, kulitnya putih, ganteng. Kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Mencari hidayah, berdebat 9 jam. Akhirnya Allah berikan dia hidayah, masuk Islam. Itulah dia jadi ustaz, namanya Ustaz Felix Siau. Ini semua perut bermacam ragam. Dan kita tak boleh menghina orang karena sukunya. Tak boleh kita hina dia. Hei Cina, karena dia tak pernah minta jadi itu. Hei Batak, tak boleh. Kenapa? Karena semua ini adalah anak cucu cicit keturunan Adam alaihi salam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, kulit warna tanah, dicium bau tanah, menjadi santapan cacing tanah. Apa yang mau disombongkan? Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati, masuk ke dalam tanah. Oleh sebab itu, kenapa saya disambut di rumah, di kantor, sempat pula singgah bersalam-salaman, tak lain tak bukan adalah menyambung tali silaturahim. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya. Siapa mau murah rezeki, siapa mau panjang umur, kuncinya kata Nabi satu, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Saya dengan Pak Hanafi itu tak ada hubungan. Tak ada hubungan suku, tak ada hubungan. Lalu hubungan kami apa? Sama-sama muslim. Maka hubungan sesama muslim namanya ukhuwah islamiyah. Sama-sama Islam. Agama dia beda Pak Ustaz. Dia Hindu, dia Konghucu, dia Kristen. Apakah dia saudara saya? Ya. Saudara apa namanya? Ukhuwah insaniyah. Sama-sama insan, sama-sama manusia. Islam ini bukan hanya diajarkan seagama, tapi juga beda agama. Tapi ada benang merah, garis pemisah, ada batasan. Jangan mentang-mentang sudah dikatakan boleh bergaul, boleh berkawan, lalu kemudian ikut melewati batasan. Jangan. Sekantor, tak apa-apa. Bertetangga dekat rumah tidak masalah. Tapi kalau sudah ikut ritual ibadah, jangan. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abidu nama a'bud lakum dinukum waliyadi. Jadi jangan nanti orang cap gome ikut, gongsi pak cai ikut, jinggebel-jinggebel ikut. Ada batasannya. Batasan itu biasanya disebut dengan apa? Garis merah. Di garis merah itu tak boleh duduk. Mana dia? Nah, ini garis merah. Ini laki-laki, ini perempuan. Ada batasan. Tak boleh dilampau. La ta'tadu. Man tashabbaha biqaumin. Siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, maka dia akan bangkit nanti di akhirat bersama kaum tersebut. Jadi jangan heran nanti kalau bangkit dari kubur. Orang bangkit dari kubur sama jamaah. Dari mana engkau? Aku dari Kabupaten Lingga. Bangkit bersama siapa? Bersama para sultan dan alim ulama. Tapi ada orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Cuyunfa. Tengok sebelah kiri, Jet Li. Tengok muka Jackie Chan. Kenapa aku bangkit sama mereka, ya Allah? Karena kau selalu ikut cap gomeh gongsi pak cai. Jadi ada batasan. Tapi jangan katakan Islam itu ekstrim. Itu Ustaz Somad tuh jangan diundang lagi. Saya sudah tengok video dia di YouTube. Itu Ustaz ekstrim itu. Keras. Saya tidak keras. Saya Ustaz yang lembut dan manis. Bukan ekstrim Ustaz Somad tuh. Es krim. Itu yang betul.